Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini ada sedikit pengumuman. Insyaallah ada akan berlangsung penjelasan 1 jam dan seterusnya pada petang ini. Mungkin mungkin ada di petang. Jadi ini pada pembahasan kajian. Mana nak maklumkan di sini, insyaAllah pada maghrib disambung sampai kepada Isyak. Jadi selepas Isyak kita akan jawab soalan umum. Jadi boleh kesediaan soalan-soalan yang terkait kajian atau di luar kajian, topik-topik itu boleh di nanti waktu ini kita boleh sedikit diserahkan pada ketika kuliah pada maghrib. Lepas Isyak, setelah solat Isyak, sambung ke sini, langsung kita akan menjawabkan soalan-soalan. Jadi soalan yang umum tu disegerakan untuk esok. Jadi sebagian tu boleh diserahkan soalan terus kepada kita di atas meja ni pun. Sebab pada anak tu, siapa boleh tu. Soalan tu diserah ke maghrib. Ejen, kepada insyaAllah. Baik, kita akan menunjukkan sini. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd. Jelas orang. Bab selanjutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bab yang keempat. Qala bab qawlin nabiy sallallahu alaihi wasallam, wailun lil arab min syarrin qad iqtarab. Sebagaimana biasanya, penamaan bab ini, penyebutan bab ini sesuai dengan hadis atau dicuplik, diambil sebagian dari lafaz hadis. Qala rahimahullahu ta'ala, makna bab ini adalah celaka bagi Arab dari syar, dari kejahatan yang sudah semakin mendekat kepada mereka. Fitnah syar di sini, fitnah yang semakin mendekat قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة يعني سفيان بن عيينة dari tabi'ut tabi'in annahu sami'a az-Zuhri, bahwasanya beliau Ibnu Uyainah telah mendengar hadis dari al-Imam az-Zuhri. Al-Imam Zuhri terkadang dalam beberapa sanad disebut dengan Ibnu Shihab. Kalau ada sanad da hadis qala Ibnu Shihab atau akhbarana Ibnu Shihab, yang dimaksud adalah Az-Zuhri. Nama beliau adalah Muhammad bin Muslim. Nama beliau adalah Muhammad bin Muslim Az-Zuhri. An Urwah, Urwah ibn Zubair. An Zainab binti Ummi Salamah. Zainab binti Ummi Salamah adalah putri Ummi Salamah dari suami yang pertama Abu Salamah. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah, maka Zainab menjadi Rabibatu Rasulillah. Rabibah. Kalau putri disebut Rabibah. Yakni putri dari istri yang kita nikahi. Nah, kalau putranya diberi nama disebut Rabib. Rasulullah menikahi Ummi Salamah dalam keadaan Ummu Salamah sudah punya putri namanya Zainab. Sehingga Zainab disebut dalam bahasa Arab Rabibah. Rabibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Habibah. Ummu Habibah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah adalah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah menikahi dia, dia sudah punya putri. Namanya Habibah. Nama putri Ummu Habibah siapa? Habibah. Dalam salah satu riwayat hadis ini di Sahih Muslim disebutkan bahwa Habibah juga meriwayatkan. Jadi an Zainab binti Ummi Salamah, an Habibah, an Ummi Habibah, kemudian an Zainab binti Jahsy. Nah. An Ummi Habibah. An Zainab ibnati Jahsy. Juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan riwayat dari Sufyan Ibnu Uyainah bahwasanya beliau mengatakan hafiztu an-Zuhri fi hadzal hadithi arba'a niswatin Zainab binti Ummi Salamah an Habiba wa huma rabibata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an Ummi Habiba an Zainab binti Jahsy wa huma zauja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan bin Uyainah, aku menghafal hadis ini dari riwayat Az-Zuhri melalui empat niswa. Kata Sufyan, siapa mereka? Disebutkan oleh beliau yang pertama adalah Zainab binti Ummi Salamah meriwayatkan dari Habibah. Kata beliau, wahuma rabibata an-nabi. Keduanya adalah rabibah Rasul. An Ummi Habibah. An Zainab binti Jahsy. Wahuma keduanya zauja an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjawab soalan yang tadi sempat ditanyakan. Periwayatan sahabat dari sahabat. Bahkan ini empat sahabiat. Zainab. Binti Ummi Salamah sahabiyah, seorang wanita sahabat. Wa kadzalik Habibah binti Ummi Habibah, ini juga sahabiyah, seorang sahabat. Kemudian siapa? Ummu Habibah sendiri dan Zainab binti Jahsy. Naam, barakallahu fikum. Tentu hadis ini sebagai salah satu dalil bahwa sebagai salah satu bukti bahwasanya boleh seorang wanita menyampaikan hadis, menyampaikan ilmu. Nah, dengan persyaratannya di mesti memenuhi persyaratan-persyaratan. Barakallahu fikum. Pertama tentunya barakallahu fikum tidak terjadi ikhtilaf percampuran antara lelaki dan perempuan, tidak melembutkan suaranya. Nah, dan jika memang sudah terpaksa disampaikan. Barakallahu fikum. Hadis ini salah satu dalil tentang hal ini. Qala rahimahullahu taala an Zainab ibnati Jahshin radhiyallahu anhunna. Siapa hunna di sini? Zafri? Iya, siapa saja? Zainab binti Ummi Salamah, Ummu Habibah, Zainab binti Jahsh, kemudian kurang satu. Nah, Habibah binti Ummi Habibah. Qala rahimahullah annaha qalat istayqadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minan nawmi muhmarra wajhuhu wa huwa yaqulu. Kata Zainab bintu Jahsh, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjaga bangun dari tidurnya, muhmarran wajhuhu, wajahnya memerah. Subhanallah, berarti serius. Wajah beliau sampai memerah. Bangun dari tidurnya. Wa huwa yaqul, dan beliau berkata, la ilaha illallah, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi Arab dari fitnah syar yang semakin mendekat. Nah, dimulai dengan kalimat la ilaha illallah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan dan mengingatkan mesti kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah memulai akan memberitakan sebuah berita, khabar tentang fitnah, diingatkan dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maksudnya kita hendaknya segera bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan memohon perlindungan kepada-Nya dari fitnah dan syar yang akan disebutkan. Qala min syarrin qad iqtarab, futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa aqada Sufyan 90 aw 100. Telah dibuka pada hari ini lubang persembunyian Ya'juj wa Ma'juj seperti ini. Disebutkan dalam riwayat bahwa Rasulullah membentuk tis'in. Tis'in itu seolah-olah angka 9 atau 100. Maksudnya seperti ini. Nah, begini. Wallahu a'lam persisnya. Nah, beberapa bentuk tentunya tis'in aw mi'ah. Nah, begini, kurang lebih. Kecil sekali. Tapi sudah mulai dibuka di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sementara Ya'juj wa Ma'juj kalau sudah keluar menunjukkan bahwa kiamat sudah sangat dekat. Salah satu asyratus sa'al kubra, tanda-tanda datangnya hari kiamat yang kubra, yang besar, adalah keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Di masa Rasul 1400 tahun yang lalu telah dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala lubang Ya'juj wa Ma'juj. Tentu semakin hari dia semakin membesar. Wallahu a'lam sekarang ini sebesar apa sudah. Nah, hanya Allah yang mengetahuinya. Tila anuhlaku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah kami ini akan dibinasakan sementara di tengah-tengah kami masih ada orang-orang saleh? Bertanya sahabat. Karena Rasulullah memberitakan min syarrin wailul lil arab min syarrin qad iktar. Kata sahabat, anuhlak wa fina salihun. Apakah kita akan dibinasakan sementara masih ada orang-orang saleh? Apa jawaban Nabi? Qala na'am idza kathura al-khabath. Na'am, benar. Kita akan dibinasakan. Kalian akan dibinasakan. Na'am, walaupun di situ ada orang-orang saleh menegakkan tauhid, menegakkan sunnah. Tetapi apabila al-khabath mayoritas kejelekan, fitnah, kesyirikan, bid'ah, mayoritas terjadi di tengah umat. Yang tidak sholat banyak, yang berakidah dengan akidah menyimpang, yang mu'tazilah, yang jahmi, yang qadariyah, yang khawarij, yang berbuat kesyirikan, lebih banyak daripada salihun. Maka di saat itu, besar kemungkinan akan dibinasakan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini berkata Al-Hafid Ibnu Hajar rahimahullah, bahwa sangat erat kaitannya dan sebagai penjelas terhadap bab awal. Apa bab awal? Bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak akan hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat kezaliman saja. Nah, hatta salihin, hatta al-muwahidin, ahli sunnah juga menimpa mereka hal ini. Kapan ini terjadi? Idza kathura al-khabath. Jadi ayat yang tadi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, mata idza kathura al-khabath. Ya, sudah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fikum. Jangan bicara tentang syirik. Bicara tentang syirik itu memecah belah umat. Ya. Begitu. Sebagaimana jamaah tabligh. Jangan berbicara tentang khilafat. Jangan. Itu memecah belah umat. Ya subhanallah. Sehingga dalam dakwah mereka, al-khabath yang terbesar yaitu kesyirikan dibiarkan. Tidak ada upaya nahi an munkar terkait dengan bab ini. Jangan berbicara itu bid'ah, jangan. Ini akan mencerai-beraikan persatuan kita. Ya subhanallah. Nah, cara berdakwah seperti ini adalah cara berdakwah di samping dia tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam salah satu pertempuran jihad. Jihad itu sangat memerlukan persatuan dan kesatuan pasukan tempur, tentara, jaish. Ketika sampai berita kepada Nabi. Nah, adanya beberapa pihak yang memakai jimat. Nah, Rasulullah mengingatkan, fa'arsala rasulan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qilada illa quti'at. Rasulullah mengirim utusan pasukan ini, sampaikan, umumkan, i'lankan kepada seluruh pasukan bahwa tidak tersisa satupun dari jimat-jimat yang digantung. Ada yang digantung di onta, ya. di leher unta atau di pedang, diikat. Dengan keyakinan bahwa pedang atau anak panah itu akan mengenai sasarannya ketika dipanahkan. Unta ini akan selamat dari pedang musuh atau tombak musuh. Nah, barakallahu fikum. Maka Rasulullah mengumumkan, i'lan, jangan dibiarkan satu pun ingkar mungkar. Cara berdakwah seperti yang tadi disebutkan bukanlah cara dakwah yang sesuai dengan sunnah, bahkan itu adalah sesuatu yang muhdats, sesuatu yang bid'ah, sehingga itu akan mencegah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan akan semakin asyar dan al-khabath, asyar dan kejahatan atau fitnah ini semakin banyak karena an-nahi 'anil munkar sudah tidak ditegakkan. Atau dakwah ikhwanul muslimin yang mengatakan nastami'u fi ma ittafaqna 'alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dhan fi ma ikhtalafna fihi. Kita bersatu, satu organisasi, satu lembaga, satu yayasan, satu sekolah, satu perjuangan dalam berbagai perkara, urusan yang kita sepakat tentangnya. Kita sepakat bahwa kiblat kita adalah Ka'bah. Kita sepakat untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya akhi, ya, tapi dia akidahnya Syiah. Sudah. Jangan berselisih. Labas. Yang penting sama-sama Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci kita Al-Qur'an. Ya, ya akhi, dia mencela Abu Bakar wa Umar. Ya, ini masalah ijtihadiyah. Ini masalah ijtihadiyah ya. Nah. Kalau diberitahu, ya akhi, dia mencela ayah kamu. Hah? Dibilang ayah kamu pencuri. Hah? A'udzubillah. Ambil pedang dia. Ya subhanallah. Abu Bakar wa Umar dikatakan perampok, dicela, dicaci, dihina. Kamu mengatakan ini masalah ijtihadiyah. Ketika dikatakan, diberitakan bahwa dia mencela ayahmu, kamu marah. Ya subhanallah. Ada kadzib. Kadzib. Al-ikhwan muslimun, demikian cara berdakwahnya. Bergaul dengan beragam orang, beragam akidah. Maka dari itu, bukan dakwah ahli sunnah. Kita satu lembaga dengan hizbiyin, dengan orang yang berpaham khawarij, atau mendukung gerakan ikhwan muslimin, atau orang yang berpolitik, atau banyak syubhat. Jangan bergabung, berkawan, satu organisasi dengannya. La tasfiyah wa tarbiyah. Ketahuilah bahwasanya dakwah itu, kalau sudah Allah beri berkah, Allah jadikan dakwah yang barakah, manfaatnya luar biasa di dunia dan akhirat. Tapi ketika Allah sudah mencabut barakah, barakah dari dakwah, karena adanya hal-hal baru, muhdats, maka itu adalah dakwah yang tidak bermanfaat. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyakum, Ar-Rasul mengingatkan, anuhlaku ya Rasulullah wa finas salihun. Apakah kita akan dibinasakan sementara di tengah-tengah kita masih ada orang-orang saleh? Nah. Naam, katanya. Idza katsural khabath. Ya, kalian akan dibinasakan apabila kejelekan, fitnah dan kejahatan itu mayoritas. Sudah tidak ada lagi yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Ibnu Uyayna an az-Zuhri ha. Antum lihat ada huruf ha, ada. Nah, ha ada beberapa makna. Dan ini menjadi adat muhaddisin. Ha, makna yang pertama dari huruf ha, kalau antum dapatkan dalam sebuah sanad, makna yang pertama adalah At-tahwil. Perpindahan. Dari sanad pertama ke sanad kedua. Berarti Al-Imam Al-Bukhari akan menyebutkan sanad lain setelah ini. Nanti akan berjumpa, bertemu di satu titik. Seolah-olah sampai di sini ada jalan pisah. Bisa lewat sini, bisa lewat kanan, bisa lewat kiri. Nanti berjumpa lagi di satu rawi. Di satu perawi hadis. Ini makna hak, tahwil, perpindahan. Sebagian menyebutkan bahwa hak maknanya al-hadith. Yani seolah-olah haddatsana Abu Nu'aim qala haddatsana Ibnu Uyainah anil Zuhri al-hadith, yani sampai akhir sanad, sampai selesai hadith. Kemudian sanad baru. Qala wa haddatsani Mahmud, yaitu Mahmud bin Ghailan. Mahmud bin Ghailan rahimahullah ta'ala. Nah. Qala akhbarana Abdul Razzaq. Siapa yang mengatakan wa haddatsani? Al-Imam Al-Bukhari. Nah, jadi Imam Al-Bukhari dalam hadis ini punya dua syekh. Syekh yang pertama siapa? Abu Nu'aim. Syekh yang kedua? Syekh yang kedua, guru Al-Imam Al-Bukhari yang kedua siapa? Siapa? Mahmud bin Ghailan. Al-Imam Al-Bukhari punya dua syekh. Punya dua guru dalam hadis ini. Yang pertama adalah Abu Nu'aim. Yang kedua adalah siapa? Mahmud bin Ghailan. Qala akhbarana Abdul Razzaq, yaitu Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani dari negeri San'a. Hadza Abdul Razzaq disebutkan oleh dalam beberapa kitab biografi terjemah muhaddithin Rijalul Hadith. Qala la yurhal ila alimin mithlama yurhal ila Abdul Razzaq As-San'ani. Tidak ada seorang alim muhaddits yang didatangi oleh murid-murid talabatul ilm sebanyak jumlahnya yang datang kepada Abdul Razzaq As-San'ani. Naam. Barakallahu fikum. Abdul Razzaq As-San'ani dengan keilmuannya yang luas, salah satu karyanya adalah Musannaf. Musannaf Abdul Razzaq ada sampai sekarang. Musannaf Abdul Razzaq. Namun beliau terkena musibah ketika, walaupun di akhir disebutkan bahwa akhir hayatnya beliau taubat darinya, yaitu terfitnah dengan fitnah tasyayyu', kesyiah-syiahan, mengarah ke syiah, ada aroma syiah. Kaif ketika beliau berjumpa dengan seorang perawi hadis yang bernama Ja'far bin Sulaiman Al-Dhuba'i. Ja'far bin Sulaiman Al-Dhuba'i, seorang yang berpaham syiah. Ketika di suatu hari Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani berjumpa dengannya, ditanya oleh, "Kaif ya Abdul Razzaq, kaifa dakhala 'alaika hadzal madhhab ma' anna syuyukhaka min ahli sunnah ka Syu'bah wa Tsauri Muhammad bin Zaid." Wahai Abdul Razzaq, kaif bisanya mazhab Syiah ini tasyayyu' masuk kepada engkau, padahal guru-gurumu, masyayikhmu adalah masyayikh sunnah, Syu'bah bin Hajjaj. Subhanallah. Kalau salah seorang dari kita dikatakan, "Siapa fulan?" "Murid Asy-Syaikh Rabi." Subhanallah. Datang kepada kita murid Syekh Rabi. "Fulan, siapa?" "Murid Asy-Syaikh bin Baz, pernah belajar bahasa Arab." "Oh, masyaallah. Wa kaif hadha murid Syu'bah?" "Murid Hammad bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri." "Kaif bisanya syubhat Syiah ini masuk kepada engkau?" "Tabiqut." Kata Abdul Razzaq dengan jujur menyampaikan, "A'jabani husnu samtihi wa ta'atihi aku kagum kepada akhlaknya, perangainya, budi pekertinya yang baik, orangnya tenang, rajin beribadah. Subhanallah, masuk kepada seorang imam besar, Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani. At-tashayyu'. Maka dari itu ulama mengingatkan, ya ikhwan, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu ini adalah agama, keyakinan kita, iman kita, akidah kita. Maka hendaknya engkau mengoreksi, meneliti dari siapa kamu mengambil atau mempelajari ilmu ad-din ini. Ini prinsip sekarang banyak dilupakan oleh kaum muslim. Banyak diabaikan, dibiarkan, tidak diamalkan. Perhatikan as-salaf. Al-Imam Abu Dzar Al-Harawi, salah satu perawi Sahih Bukhari. Subhanallah. Meriwayatkan Sahih Bukhari dengan sekian riwayat. Abu Dzar Al-Harawi di dalam Fathul Bari, nama ini terulang-ulang. Qala Abu Dzar, fi riwayat Abi Dzar wa fi riwayat Abi Dzar, terulang-ulang. Abu Dzar Al-Harawi. Dia menjadi seorang, awalnya dia seorang sunni. Di atas mazhab salaf. Ternyata di akhirnya dia menjadi seorang Asy'ari. Kaif? Bagaimana bisa akidah Asy'ari yang masuk kepadanya? Dia terpukau, kagum terhadap pujian Ad-Darqutni, Al-Imam Ad-Darqutni, terhadap Al-Baqilani. Salah satu ulama mazhab Asy'ari bernama Al-Baqilani. Nah, barakallahu fikum. Orang ini sangat kuat dalam usul fikih dan yang semakna dengan ini. Nah, Ad-Darqutni memuji bahwa Baqilani orang yang begini dan begitu. Abu Dzar bersandar kepada pujian Darqutni kepada Al-Baqilani. Akhirnya dia mengambil ilmu dari Al-Baqilani. Datang ke Al-Baqilani mengambil ilmu, belajar. Gara-gara siapa pujian? Ad-Darqutni rahimahullah. Ad-Darqutni memuji sesebatas yang dia tahu. Oleh karena itu, al-jarhu muqaddam ala at-ta'dil. Bahwa jarah itu, tahdzir, lebih dikedepankan dibandingkan ta'dil, pujian. Barakallahu fikum. Akhirnya Abu Dzar Al-Harawi belajar akidah Asy'ariyah dan berangkat ke negeri Al-Maghrib Al-Arabi, Maroko dan sekitarnya, mengajarkan di sana akidah Asy'ariyah. Padahal muslimin Maroko pada waktu itu di atas madhab al-manhaj salafi. Abu Dzar datang, orang yang berilmu, mulai menanamkan akidah Asy'ariyah. Akhirnya tersebar akidah Asy'ariyah dari al-Maghrib al-Arabi dan sulit untuk dihilangkan kembali. Intabihu. Demikian ulama mengingatkan kita untuk memilih teman. Memilih tempat di mana kita belajar. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Hadza Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar. Ma'mar bin Rashid Al-Basri. Ma'mar bin Rashid Al-Basri rahimahullah sakana al-Yaman, tinggal di negeri Yaman. Asalnya dari negeri Basrah. Tinggal di negeri Yaman. Abdul Razzaq banyak meriwayatkan hadis dari Ma'mar. Ani Zuhri. Dan Ma'mar pun banyak meriwayatkan hadis dari Zuhri. Siapa nama Az-Zuhri? Abu Darwish. Nah, hampir. Ibnu Shihab. Nah. Betul? Benar? Zafri? Salah. Nah, yang benar Muhammad bin Muslim Al-Ma'ruf bi Ibni Shihab, juga terkenal dengan panggilan Ibnu Shihab. Siapa nama Az-Zuhri? Muhammad bin Muslim Al-Ma'ruf bi Ibni Shihab Az-Zuhri rahimahullahu taala, ulama Madinah. Qala rahimahullah an Urwa bin Zubair an Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Usama sahabat, wa Zaid bin Haritha sahabi. Qala asyrafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala uthumin min aqamil madinah. Faqala, hal tarawna ma ara? Qalu la. Di suatu hari Rasulullah naik ke salah satu benteng dari benteng kota Madinah. Biasa dahulu di pinggiran kota ada benteng. Ya. Rasulullah naik ke sana. Ashrafa ittala'a alaih. Naik untuk melihat dari ketinggian. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada sahabat, apakah kalian melihat sesuatu yang aku lihat? Sahabat menjawab, la. Wahai Rasul. Qala fa inni la ara al-fitan taqa'u khilala buyutikum kawaq'il qatar. Sesungguhnya aku melihat fitnah ini, berbagai bentuk fitnah berjatuhan sekitar rumah-rumah kalian seperti turunnya hujan. Nah. Subhanallah, dengan izin Allah, Allah tunjukkan bagaimana fitnah. Di mana ini Rasulullah berada? Di Madinah. Nah, di Madinah. Ya subhanallah. Nah. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, qala innama khussal arabu bidzikr li'annahum awwal man daqala fil Islam. Kenapa bab ini disebutkan bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Celaka bagi orang Arab dari syar fitan yang semakin mendekat kepada mereka. Karena kata Al-Hafidz, kenapa dikhususkan Arab yang disebut? Padahal fitnah ternyata menimpa selain Arab, meluas di seluruh dunia. Nah, karena kata beliau, dikhususkan orang Arab dengan penyebutan di sini disebut Arab karena mereka adalah orang pertama yang masuk dalam Islam. Ini orang pertama masuk dalam Islam pun tak selamat dari fitnah. Subhanallah. Nah. Qala rahimahullahu taala, walil indhari bi anna al-fitan idza waqa'at kana al-halaku asra' ilaihim. Yang kedua, dalam rangka kenapa Rasulullah menyatakan wailul lil arab? Dalam rangka untuk memberikan peringatan keras, tahdzir, indhar bahwasanya al-fitan, berbagai fitnah jika telah datang, telah terjadi, maka kebinasaan itu akan dengan cepat menimpa mereka. Kemudian Al-Hafidz melanjutkan, qala wa innama ikhtussatil madinatu بذلك لأن قتل عثمان رضي الله عنه كان بها. Sengaja disebut bahwa fitnah itu berjatuhan bagaikan hujan, rintik hujan yang banyak sekali di kota Madinah karena pembunuhan terhadap Khalifah Uthman bin Affan bermula di negeri Madinah, terjadinya di Madinah. Barakallahu fikum. Tsumma intasharatil fitanu fil biladi ba'da dzalik. Setelah peristiwa pembunuhan Utsman, fitnah tersebar di negeri Madinah menyeluruh. Nah. Barakallahu fikum. Qala fal qitalu bil jamal wa bi siffin kana bi sababi qatli Utsman. Peperangan Jamal atau perang Siffin tidak lain disebabkan dari pembunuhan kepada Utsman, pembunuhan Utsman bin Affan. Wal qitalu bin Nahrawan kana bisababit tahkim di Siffin. Dan begitu juga peperangan Nahrawan ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerangi Al-Khawarij. Bermula juga kasusnya bersambung terkait dengan pembunuhan Utsman. Nah, barakallahu fikum. Qala wa kullu qitalin waqa'a fi dhalika al-asr innama tawallada 'an shay'in min dhalik. Dan seluruh peperangan yang terjadi antar muslimin pada waktu itu merupakan kelanjutan bersambung dari pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian perhatikan baik-baik pernyataan Al-Hafidz setelah ini. Thumma inna qatla Utsman kana ashadda asbabihi at-ta'nu 'ala umara'ihi thumma 'alayhi bitawliyatihi lahum. Kemudian kata Al-Hafidz, sesungguhnya pembunuhan terhadap Utsman sebab terbesarnya sampai terjadi pembunuhan Utsman, sebab terbesar kata Al-Hafidz adalah ta'an, celaan kepada gubernur-gubernur, penguasa-penguasa yang ditunjuk oleh Utsman bin Affan, ditauliah oleh Utsman bin Affan. Gubernur ini, nah, seperti kita di Malaysia misalnya, nah, gubernur Selangor, kada wa kada kada bicara. Nah. Gubernur Johor, kada kada bicara. Terus demikian. Hari demi hari suasana semakin panas. Sulit untuk dikendalikan, sulit untuk ditahan. Sampai berujung, berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan. Bermula dari apa? At-ta'an fi umara Utsman. Mencela umara Utsman. Kemudian mencela Utsman setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Tentunya ini pelajaran bagi kita umat Islam. Kalau ada pihak yang mengajak kita, memprovokasi kita untuk mencela waliul amr, mencaci, menghina waliul amr, uskut. Uskut ya fulan, diam anta. Ittaqillah. Begitu. Kalau dia ada di rumah kita, ittaqillah, berhenti deh. Ini adalah omongan batil, ini adalah ucapan batil. Kalau dia masih terus, anta ini penjilat penguasa, paham mana penjilat, ha? Barakallahu fikum. Ukhrij. Keluar dari rumah. Begitu. Salah mengajarkan. Oh itu enggak hikmah. Ya akhi, pelan-pelan. Salah tidak hikmah. Al-Imam Syafi'i enggak hikmah. Al-Imam Malik yang mengusir seorang ahlul bid'ah enggak hikmah. Anta yang hikmah. Ya subhanallah. Hada hikmah tasannu'an. Hikmah yang dibuat-buat. Bukan hikmah yang ikhlas. Yang berada di atas ilmu. Hada tasannu'an. Hanya pura-pura hikmah. Khawatir orang meninggalkan dia. Khawatir murid-muridnya menjauh dari dia. Khawatir teman-temannya tidak lagi suka padanya. Khawatir dia punya ma'isya hilang. Nah, ma'isya? Nah, hakada dunia. Fattakullah. Ittaqullah. Bertawakallah kepada Allah. Jangan menjual agama. Jangan menjual akidah antum. Jangan menjual manhaj. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menyia-nyiakan antum. Allah tidak akan membiarkan antum. Barakallahu fikum. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, dalam menjalankan akidah. Bertawakal kepada Allah di dalam menjalankan manhaj. Bertawakal kepada Allah di dalam beramal dengan Islam. Allah yang mencukupi kita. Allah yang akan melindungi kita. Nah. Barakallahu fikum. Allah mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguh kami akan menolong para utusan-utusan kami, rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman. Disebutkan di antara makna ayat ini, bentuk pertolongan Allah itu bukan mesti kita dilindungi dari musuh. Ya. Kita akan dibunuh oleh seorang oleh ahli bidah, diselamatkan. Tidak mesti demikian. Di antara bentuk pertolongan Allah bahwa kita mengakhiri hidup di atas husnul khatimah. Mengakhiri hayat di atas al-manhaj salafi, sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi dan para sahabatnya. Ini nasr minallah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kemenangan mengakhiri hidup dengan selamat. wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali benar-benar berada di atas Islam. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Hafidz melanjutkan. Wa awwal ma nasha'a dhalika min al-Iraq wa hiya min jihatil masyriq. Awal munculnya fitnah terbunuhnya Utsman berlanjut kepada fitnah yang berikutnya dan yang berikutnya. Tertumpah darah banyak sekali, terbunuh jiwa banyak. Bermulanya itu fitnah ini datang dari negeri Masyriq. Nah, di mana Masyriq itu? Al-Iraq. Negeri Irak. Nah, oleh karena itu salah pihak-pihak yang mengatakan bahwa Masyriq yang dimaksud sumber fitnah, tempat munculnya fitnah adalah Najd, yaitu tempat dilahirkannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang dimaksud dalam hadis Al-Masyriq adalah Najdul Iraq yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begini Rasulullah mengatakan, dari arah timur. Dari arah timur. Dari mana timur itu? Al-Iraq. Siapa yang mengatakan? Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dari mana Al-Hafidz tahu? Dari para ulama, dari para ahli sejarah. Qala rahimahullah, fala munafa baina haditsil bab wa baina al-haditsil ati innal fitnata min qibalil masyriq. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadits ini yang menyebutkan bahwa fitnah itu muncul di Madinah, ya. Sementara hadits lain menyebutkan bahwa fitnah itu akan datang dari arah timur. Bagaimana memadukan dua hadits ini? Bahwa hadis yang menyebutkan fitnah muncul di Madinah bagaikan hujan yang turun di sekitar rumah kaum muslimin di Madinah, sebab utamanya dan pertama dari arah Irak. Para provokator yang memprovokasi untuk mencela menghina Utsman, Khalifah Utsman dan para umara itu dari negeri Irak datangnya. Fattanun, ya, datang ke Madinah memfitnah. Dari Irak munculnya. Barakallahu fikum. Sampai tiba di Madinah. Dan terjadilah apa yang telah terjadi dari berbagai fitnah tersebut. Kita selesai dari hadis atau bab yang keempat. Bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil arab min syarrin qad iktarab. Nah, qala al-imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab zuhuril fitan, bab yang menjelaskan tentang bermunculannya berbagai fitnah. Qala haddathana Ayyash bin al-Walid, qala akhbarana Abdul A'la, qala haddathana Ma'mar an az-Zuhri Muhammad bin Muslim al-Ma'ruf bi Ibn Shihab an Sa'id, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib. Sebagiannya menyebut Sa'id ibn al-Musayyab. Boleh ini dan itu. Nah, kebanyakan menyebutkan bil-kasrah Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib kibar tabi'in. Kibar tabi'in rahimahullah ta'ala. Ma'ruf bil-ilm, terkenal dengan ilmu, ibadah, zuhud, akhlak, hadis, jihad fi sabilillah. Sampai-sampai ulama berbeda pendapat siapa afdhalut tabi'in. Beliau Sa'id bin Musayyib ataukah Uwais al-Qarani? Karena Rasulullah menyatakan Uwais al-Qarani sayyidut tabi'in. Dari Nabi langsung menyebutkan sebelum Uwais lahir. Nah, Uwais al-Qarani dari Yaman, Bani Murad, sayyidut tabi'in. Sementara muncul di zaman tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib. Ilmunya luar biasa, terbaik ilmunya. ibadahnya juga demikian, zuhudnya, waraknya, akhlaknya, jihadnya. Nah, siapa yang lebih baik? Nah, akhirnya sebagian ulama mengatakan Uwais, sebagian mengatakan Sa'id bin Musayyib, sebagian mengatakan dipadukan. Dalam bidang ibadah, Uwais. Dalam bidang ilmu, ya, dan perjuangan adalah Sa'id bin Musayyib. Wallahu ta'ala alam. Semoga nanti di hari kiamat kita mendapatkan kabarnya insyaAllah. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabu az-zaman. Az-zaman boleh dibaca az-zaman pakai alif setelah mim, boleh az-zaman. Boleh az-zaman. Yataqarabu az-zaman wa yanqusu al-amalu wa yulqa ash-shuhhu وتظهر الفتن ويكثر الهرج قالوا يا رسول الله أيما هو أبيت الهرج قال القتل القتل. Kata Rasulullah, zaman itu semakin dekat. Nah, ada beberapa qaul tentang makna yataqarabuz zaman. Ada yang mengatakan memang secara hakiki zaman semakin dekat. Hari ke hari berikutnya, seminggu dengan minggu berikutnya, bulan ke bulan berikutnya, tahun. Cepat. Nah, ada yang mengatakan bukan secara hakiki, tetapi barokah yang hilang. Sehingga waktu itu terasa gak ada barokahnya. Nah, waktu terasa tak ada barokahnya. Nah, barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan bahwa makna yang pertama adalah benar. Nah, yataqarabu zaman, Allah dengan kehendaknya. Yaf'alu ma yasha wa yaf'alu ma yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Zaman mau dipercepat tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun menurut Newton atau menurut siapa lagi siapa? Al-muhim ha'ula al-kuffar. Nah, itu sulit diterima oleh akal. Ini akal anta sempit. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yasha. Allah yaf'alu ma yasha. Yang kedua, wa yanqusul amal. Amal semakin berkurang. Nah, ya. Yang ini nampak jelas. Amal semakin berkurang. Nah, dibandingkan yang sebelumnya. Ibadah semakin berkurang. Zikir semakin berkurang. Ini zikir yang di atas sunnah. Amal zikir di atas bid'ah semakin banyak. Beragam bentuknya. Yang dimaksud al-amal sahih. Yang dimaksud di sini al-amal adalah al-amal as-sahih al-muwafiq li sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal yang benar, yang saleh, yang sesuai dengan bimbingan sunnah. Ini yang berkurang. Amma zuhurul bid'ah wa kasratuha, semakin banyaknya bid'ah ini, ya, ini bukan termasuk dalam hadis ini. Barakallahu fikum. Kalau dahulu muhadditsun qiyamul lail membaca 15 juz Al-Quran. Ya mulai, 15 juz. Kita satu juz sudah lelah. Ya kan? Nah, 15 juz membaca Al-Quran. Kif, sampai kita sendiri sulit membayangkan. 15 juz. Subhanallah. Nah, kalau antum duduk mulai pukul 9, ba'dal isya, sampai al-fajr, mungkin gak mampu menyelesaikan 15 juz. Duduk memegang Al-Quran. Nah, 3 juz sudah siapa yang dengar. Tapi mereka 15 juz dalam keadaan masih segar badannya. Nah, karena menjiwai yang qusul amal di zaman ini berkurang amal itu. Qala wa yulqa syuhhu, dan dilemparkan ditanamkan asyuhu, yakni al-bukhl, pelit, kikir di hati manusia ini. Kalau dahulu al-jud wal-karam, kedermawanan itu banyak. Kalau di zaman ini, subhanallah, berkurang. Al-bukhl itu tersebar. Asyuhu itu kikir. Al-bukhl juga kikir maknanya. Tetapi dibedakan oleh ulama. Asyuhu huwa syiddatul bukhli. Syuh itu adalah kikir yang sangat. Barakallahu fikum. Qala wa tadhharul fitan. Dan fitan itu bermunculan. Fitan bermunculan. Wa yakthurul harj. Semakin banyak al-harj. Apa ya Rasulullah al-harj? Qala al-qatl al-qatl. Ada yang menyebutkan bahwa al-harj ini sebenarnya kalimat Habasyiyah. Sebuah kata yang berasal dari Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Nah, yang terucap di kalangan Quraisy pada waktu itu, Arab. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sebagian sahabat enggak tahu maknanya. Apa itu al-harj ya Rasulullah? Dijawab al-harj itu adalah al-qatl, pembunuhan dan pembunuhan. Nah, waqala Shu'aib, yaitu Shu'aib bin Abi Hamzah, wa Yunus wal Layth, wa Ibnu Akhi Zuhri, an Zuhri an Humayd, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Humayd an Abi Hurairah. Siapa itu Humayd? Ketahuilah bahwa kalau kita mendapati Humayd dalam periwayatan hadis ada dua yang sering disebutkan. Nah, salah satunya banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, yang satunya, yang kedua, banyak meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik. Yang banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah adalah Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari. Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari. Sementara yang kedua adalah Humayd At-Tawil. Humayd At-Tawil. Nah, kalau meriwayatkan dari Anas. Yang meriwayatkan dari Abi Hurairah, siapa? Ya, Iriani? Irian? Humayd? Bilal? Abu Sofia. Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah siapa? Humayd bin Abdurrahman Al-Himyari. Yang meriwayatkan dari Anas, Muhammad? Muhammad enggak bisa, Aizad. Siapa yang namanya? Yang meriwayatkan dari Anas bin Malik. Humayd At-Tawil, barakallahu fiik. Qala rahimahullah. Kalau yang di sini siapa ini? Humayd an Abi Hurairah bin Abdurrahman anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Imam Al-Bukhari hendak menyebutkan sanad yang kedua bahwa hadis ini juga diriwayatkan oleh Humayd bin Abdurrahman selain Sa'id bin Al-Musayyib. Perhatikan, murid Abu Hurairah dalam hadis ini ada berapa? Ada dua. Yang pertama siapa? Sa'id bin Al-Musayyib. Yang kedua adalah Humayd bin Abdurrahman. Qala rahimahullah. Haddathana Musaddad. Qala haddathana Ubaidullah bin Musa. Anil A'mash. Siapa yang tahu nama Al-A'mash? Siapa? Namanya? Nah. Siapa yang bisa menjawab? Al-A'mash. Siapa nama? Hai, coba bisa menjadi seperti seperseribu Imam Al-Bukhari. Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash. Sulaiman bin Mihran. Qala anil A'mash. an Syaqiq qala kuntu ma'a Abdullah. Siapa Abdullah yang bisa menyebut, angkat tangannya? Nah, siapa Abdullah sini? Abdullah bin Mas'ud atau bin Abbas? Bin Mas'ud. Dari mana kita tahu? Hah? Dari mana kita tahu? Syaqiq bin Salam. Syaqiq. Dia adalah Syaqiq bin Salama Abu Wa'il. Sudah kita pelajari. Kalau Syaqiq an Abdillah, maka Syaqiq adalah bin Salama Abu Wa'il. Abdullah itu adalah bin Mas'ud. Kadang-kadang Imam Bukhari menyebut sanadnya, disebutkan namanya Syaqiq. Kadang-kadang kunyahnya Abu Wa'il an Abdillah. Syaqiq an Abdillah, yaitu Syaqiq bin Salama Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud. Wa Abi Musa, dua sahabat meriwayatkan hadis ini, guru daripada Syaqiq bin Salama. Faqala, keduanya berkata. Siapa keduanya? Siapa yang bisa menjawab? Saidi. Qala, keduanya berkata. Siapa keduanya? Hah? Naam, Iman. Ibnu Mas'ud dan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna baina yadayis sa'ati la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-harj wal harju al-qatl. Bahwa menjelang hari kiamat nanti ada hari-hari yang mana akan turun pada hari-hari itu kebodohan, al-jahl. Di sini ada isyarah bahwa al-jahlu wal-ilmu itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, turun dari atas. Kaif turunnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada isyarah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala fis sama yanzil al-jahl wa yurfa' al-ilm, diangkat ilmu. Barakallahu fikum. Nah, wa yurfa'u fiha al-ilm, dan pada hari-hari itu juga ilmu itu diangkat. Kaif ilmu diangkat? Bagaimana caranya? Dengan dimatikannya, diwafatkannya para ulama, sebagaimana nanti dalam kitabul kitan juga akan disebutkan hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, inna allaha la yaqbidul ilma intiza'an min sudurin nas walakin biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara tiba-tiba dari dada manusia. Tadinya berilmu tiba-tiba jahil. Nah, tetapi ilmu itu diangkat oleh Allah dengan wafatnya ulama. Ulama satu persatu wafat. Nah, barakallahu fikum. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Kalau sudah tidak tersisa lagi seorang alim, ya, maka manusia akan bertanya, meminta fatwa kepada tokoh-tokoh jahil. Ya, tokoh-tokoh jahil. Ya akhi, kenapa anda lakukan ini? Masuk dalam arena politik. Bukankah masyayikh sudah melarang ini? Ya, masyayikh ilmunya di sana. Dia tak tahu di sini. Nah, ya tidak berilmu tentang kita di sini. Kita lebih berilmu. Hah? Barakallahu fikum. Hadza batil hadza hawa. Hawa nafsu. Nah. Barakallahu fikum. Nah. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin. Nah. Barakallahu fikum. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa Faman yahdihi min ba'dillah. Tidak kau perhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan yang diikuti. Nah, maka Allah sesatkan dia. Karena Allah memang mengetahui, Allah berilmu orang ini memang akan mengikuti hawa nafsu. Maka Allah segel, Allah tutup pendengaran dan kalbunya. Mendengar nasihat, tapi gak menyentuh kalbu. Karena dia sudah punya hawa nafsu. Ketika nasihat disampaikan, dia, oh, kalau begini saya nanti gak bisa dapat maisha, nanti saya gak dapat penghasilan, kerja, dan yang lainnya. Oh, nanti saya akan kehilangan pengikut, nanti saya akan kehilangan teman. Hawa nafsu sudah. Ketika mendengarkan nasihat, akhirnya yang muncul adalah syubhat dari dia. Syubhat. Barakallahu fikum. Faman yahdihi min ba'dillah. Siapa yang bisa memberi hidayah kepada orang ini selain Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah dia mengikuti hawa nafsu, siapa yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang seperti ini? Dalam ayat lain, afatakunu anta alaihi wakila? Apakah engkau akan menjadi wakil, naib, atau yang menjamin hidayah untuk orang seperti ini? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala telah menentukan dia mengikuti hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari mengikuti al-ahwa. Dan kematian ulama, ilmu itu bisa diangkat secara perlahan di satu daerah, di satu wilayah, tetapi dia masih ada di wilayah lain. Begitu. Toh sekarang masih ada ulama, masih hidup. Kif. Dimatikan ulama sehingga tidak tersisa. Nah, di negeri kita tidak ada ulama. Di Indonesia juga tidak ada ulama. Barakallahu fikum. Tidak tersisa lagi. Akhirnya apa? Umat ittakhadhu ru'usan juhal. Bertanya, meminta fatwa kepada tokoh-tokoh jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa'adallu. Dan para tokoh jahil ini tadi dimintai fatwanya, ditanya tentang berbagai hukum yang terkait dengan urusan umat yang banyak, yang besar. Mereka menjawab tanpa ilmu. Akhirnya sesat dan menyesatkan orang lain. Nah, barakallahu fikum. Ini salah satu fitan, yaitu diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja ilmu itu dicabut oleh Allah salah satu bentuk daripada ilmu tertentu. Ketika Imam Syu'bah wafat, apa kata al-muhaddithun pada waktu itu? Mata Syu'bah, mata al-hadith. Syu'bah telah wafat, maka ilmu hadis pun telah mati. Padahal masih ada Imam Ahmad, wa Syafi'i, Hamad ibn Zaid, wa Abdul Razzaq, wa Muslim. Masih banyak ulama. Tapi kenapa ketika Syu'bah wafat, muhadithun menyatakan masal hadis? Syu'bah punya ciri khas, kelebihan dalam bidang ilmu yang dimilikinya. Ketajaman beliau di dalam menilai perawi-perawi hadis. Ketajaman seperti ini tidak dimiliki oleh beberapa perawi lainnya. Mati Syu'bah, maka ilmu yang ini wafat. Asy-Syaikh Al-Albani wafat. Bisa kita mengatakan pada zaman ini matal hadis. Padahal masih banyak ulama ahli hadis. Nah, masih ada ulama ahli hadis. Ketika Syekh Al-Albani wafat, masih ada Syekh Muqbil di Yaman, ada Syekh Rabi di Mamlakah. Nah, dan ulama yang lainnya, Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, Syekh Zaid Al-Madkhali, Syekh Shalih Al-Fauzan, aimatul hadis. Tapi dengan wafatnya Syekh Al-Albani, kelebihan yang ada pada beliau, ciri khas yang ada pada beliau, wafat, dicabut oleh Allah. Wafat Syekh bin Baz juga demikian. Wafat Syekh Muqbil di Yaman, ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitan terjadi. Mati Syekh Al-Albani di Yordan, terjadi fitan di Yordan. Begitu juga di Mamlakah. Wafat Syekh bin Baz, wafat Syekh bin Utsaimin, terjadi fitan. Ilmu dicabut oleh terus hari demi hari. Barakallahu fikum. Qala wa yakthuru fiha al-harj, dan semakin banyak al-harj. Qala wal harjul qatl, dan al-harj itu adalah pembunuhan. Semisal berikutnya, perhatikan ya ikhwan sanad yang sekarang ini. Nah, sanad hadis yang sekarang ini. Qala rahimahullahu taala, dalam penomoran yang ada, nomor yang ada di antum perhatikan di situ ada dua nomor ya hadis yang sebelumnya. Nomor berapa? 7062 dan 7063. Kenapa? Ini penting untuk diketahui. Salah satu ilmu penting. Di sini ada dua hadis. Nah, hadis yang pertama adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis yang kedua adalah hadis siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Kenapa saya katakan penting? Ketika antum mau membaca Fathul Bari, Al-Hafidz Ibnu Hajar itu sering menyebutkan fi hadzal bab al-haditsul awwal. Syarah hadis pertama. Begitu beliau melanjutkan hadis kedua, hadis ketiga. Kadang-kadang dalam satu bab ada 7 hadis. Ketika melihat ini hadis ar-rabi', al-haditsur rabi', hadis yang keempat. Mana ya? Yang keempat. Dihitung 1 2 3. Salah ini. Hafiz Ibnu Hajar salah. Ini biasanya pelajar baru seperti ini, ya. Al-mubtadi'un, bukan mubtadi'un. Mubtadi'un orang-orang baru, ya. Mudah mengkritisi, ha? Tanpa merujuk kepada ulama. Ha? Salah ini. Mungkin dia lupa. Subhanallah. La. Nah, perhatikan nomornya. 2 hadis. Ha? Hadis siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kemudian yang berikutnya hadis Abi Musa al-Ash'ari. Berarti sekarang kita akan memasuki hadis keberapa dalam bab ini? Ke 7 atau ke 6? Ha? Ke berapa? Bukan 7. Iya, dalam bab ini. Ke 7 atau ke 6? 6 ya, bukan ke 7. 5. Ha. Yunus. Hadis ke berapa? Iya, dalam bab Zuhurul Fitan menyebutkan sekian hadis jumlah. Sekarang yang akan kita baca, ini hadis ke-5 apa ke-6 apa ke-7? Hah? 6. 6 ya. 4. Jauh 6 dengan 4. Nah. Yang benar adalah 4. Ya. Hadis ke-4. Hadis yang pertama. Nah, hadis Abi Hurairah. Yang pertama, iya. Dengan 2 sanad tetap tapi hadis Abi Hurairah. Hadis yang kedua adalah hadis Abdullah bin Mas'ud. Yang ketiga hadis Abu Musa al-Ash'ari, sekarang yang keempat. Nah, barakallahu fikum. Walaupun itu tetap dari hadis Abdullah dan Abu Musa, tapi tetap terhitung barakallahu fikum hadis keempat. Qala haddatsana Umar bin Hafs. Qala haddatsana Abi Umar bin Hafs bin Ghiyath. Umar bin Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsana Abi. Siapa Abi? Hafs bin Ghiyath. Intabihu, hati-hati. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Umar bin Hafs, yaitu Umar bin Hafs bin Ghiyath. Nah, qala haddatsana abi, telah memberitakan kepadaku ayahku. Siapa ayahnya? Hafs bin Ghiyath. Qala haddatsana al-A'mash, Sulaiman bin Mihran. Qala haddatsana Syaqiq, Syaqiq bin Salama. Syaqiq bin Salama, Abu Wa'il. Nah, perhatikan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Al-Imamu Al-Bukhari sengaja menyebutkan hadis yang sekarang ini. Kenapa? Perhatikan kalimat haddatsana al-A'mash qala haddatsana Syaqiq. Al-A'mash mengatakan haddatsana atau an di sini? Haddatsana. Sanad yang sebelumnya perhatikan. An ya. Haddatsana al-A'mash an Syaqiq. A'mash sebenarnya ada sifat tadlis padanya. Dia mudallis. Nah, dia adalah mudallis. Tapi Al-A'mash kalau meriwayatkan hadis dari Syaqiq bin Salama, walaupun dengan an tidak berpengaruh. Tadlis beliau tidak bermudarat. Ya, kalau dari Syaqiq bin Salama. Nah, perhatikan ini salah satu ilmu penting, ya. Barakallahu fikum. Bahwa Al-A'mash ada tadlis. Kalau dia meriwayatkan an, berarti sanad ini perlu kita waspada. Namun apabila Al-A'mash meriwayatkan dari Syaqiq bin Salama, walaupun mengatakan an, tetap diterima. Tapi Al-Imam Al-Bukhari sangat waspada dan berhati-hati untuk memasukkan hadis ke dalam kitabnya ini. Tidak cukup dengan muhadithun mengatakan A'mash kalau sudah meriwayatkan dari Syaqiq, walaupun beliau mengatakan an, tidak ada masalah. Labas. Aman dari kemungkinan tadlisnya. Tapi Al-Imam Al-Bukhari, walaupun itu dibenarkan oleh beliau, tidak cukup. Ini menunjukkan Imam Bukhari salah satu bukti bahwa Imam Bukhari sangat berhati-hati dalam hal ini. Dimasukkan hadis berikutnya, ya, dengan sanad yang mirip Al-A'mash, qala haddatsana Syaqiq. Bisa difahami? Nah, ini salah satu kelebihan Sahih Bukhari. Nah, salah satu keutamaan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Qala jalasa Abdullah wa Abu Musa fatahaddatha wa qala Abu Musa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna baina yaday as-sa'ati ayyaman yurfa'u fiha al-'ilmu wa yanzilu fiha al-jahlu wa yakthuru fiha al-harju wal harju al-qatl. Penjelasannya sudah berlalu. Barakallahu fikum. Naam. Kenapa ini dihitung satu hadis? Nomornya kok satu, tidak dua. Padahal sama-sama Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-As'ari. Coba untuk perhatikan baik-baik. Nah, pada sanad yang awal disebutkan oleh Syaqiq bin Salamah radhiyallahu rahimahullahu taala, kuntu ma'abdillah wa Abi Musa faqala. Dua-duanya memberitakan kepadaku. Tapi dalam sanad hadis ini beliau mengatakan jalasa Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa sedang duduk berbincang, bercakap dua sahabat ini. Faqala Abu Musa. Abu Musa yang berkata, yang menyampaikan hadis ini. Sehingga terhitung satu hadis. Nah. Qala haddatsana Qutaibah, yaitu Qutaibah bin Sa'id. Abu Raja. Qala haddatsana Jarir 'anil A'mash. Jarir yaitu bin Abdul Hamid. 'Anil A'mash Sulaiman bin Mihran 'an Abi Wa'il. Siapa Abu Wa'il? Syaqiq bin Salama. Qala inni lajalisun ma'a Abdillah wa Abi Musa radhiyallahu anhuma. Faqala Abu Musa sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlahu. Aku duduk bersama Abdullah bin Mas'ud dan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Kemudian Abu Musa berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mithlahu, seperti hadis yang sebelumnya. Siapa yang dimaksud dengan hadis yang sebelumnya? Ini pelajaran sanad. Sengaja saya sebutkan untuk memotivasi antum, memberi semangat antum belajar ilmu mustalah. Nah, barakallahu fikum. Ilmu ini semakin sedikit di zaman ini. Maka kita ahlus sunnah mesti menjadi orang yang sangat serius dalam bidang ini. Perhatikan baik-baik sanad ini dengan sanad yang sebelumnya. Siapa perawi dari Syaqiq pada sanad yang sebelumnya? A'mash. Pada sanad yang ini siapa? Yang kedua ini sekarang yang terakhir juga Al-A'mash, ya. Nah, kita turun sekarang. Perawi dari Al-A'mash pada hadis pertama sebelumnya siapa? Hafiz bin Ghiyath. Hadis yang terakhir ini siapa? Jarir. Nah, kalau antum sudah tahu ini, berarti sanad hadis ini bertemunya di siapa? A'mash. A'mash punya dua murid, yaitu Hafs bin Ghiyas dan Jarir bin Abdul Hamid. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan mithlahu, seperti hadis dia. Maksudnya adalah hadis Jarir sama seperti hadis siapa? Hafs bin Ghiyas. Kenapa? Kok dikatakan sama dengan hadisnya Hafs, tidak dikatakan sama dengan hadisnya Umar bin Hafs? Karena dua-duanya murid siapa? Al-A'mash. Paham tuh? Nah. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar, dari negeri Basrah. Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Ghundar, namanya Muhammad bin Ja'far. Ghundar ini lazama syu'bata 20 sana. Dia duduk belajar ilmu dari Al-Imam Syu'bah selama 20 tahun. Nah, dan dia Muhammad bin Ja'far yang diberi julukan laqab Ghundar. Ya. Sangat aktif mencatat dan luar biasa. Kalau selesai kata Muhammad bin Ja'far Ghundar, aku setiap selesai mencatat hadis dari Al-Imam Syu'bah guruku, aku datang ke Imam Syu'bah untuk dikoreksi, untuk diteliti. Benar enggak? Sehingga murid-murid Syu'bah yang lainnya ketika selesai mencatat hadis datang kepada Muhammad bin Ja'far. Nah, tanya-tanya, cek-cek, lihat nih. Sama enggak? Ini Muhammad bin Ja'far. Tapi lebih luar biasa lagi, lebih hebat lagi. Siapa? Al-Imam Bukhari. Al-Imamul Bukhari, nam, seperti salah satu antum di majelis ini. Seperti salah satu antum. Yani dia hanya mendengar saja. Tidak mencatat, tidak merekam. Nam, dia tidak mencatat. Dia juga tidak merekam, rekod. Tidak ada. Dia duduk. Nanti selesai, Imam Bukhari selesai majlis. Lima gurunya sudah menyampaikan 20, 100 hadis. Dengan sanadnya, akhbarana, haddathana, an, haddathani, akhbarani. Ya? Pusing, ya? Bingung. Ya? Nah, selesai sudah, dia pergi di salah satu pojok masjid. Di ujung masjid, duduk Imam Bukhari. Keluarkan kertas, catat. Dari awal hadis. Sudah, nanti teman-temannya datang. Kelima, yang tadi mencatat. Ya. Yang tadi mencatat datang ke Imam Bukhari. Mencocokkan dia. Mana ini? Oh, kok ana haddatsana? Dia antum Imam Bukhari. Anda ini haddatsani tadi. Guru mengatakan haddatsan. Wih, ada juga. Nah. Begitu. Barakallahu fikum. Punya anak kok an? Bukan, kata Imam Bukhari. Guru tadi mengatakan akhbarana. Anak. Seperti salah satu kita, ya, salah satu yang hadir di majlis ini seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jangan dicari siapa yang saat ini. Nah, biarkan dia. Qala haddatsana Syu'bah an Wasil an Abi Wa'il an Abdullah wahsabuhu rafa'uhu atau yang tepat rafa'ahu. Punya antum apa tertulis? Hah? Rafa'ahu, di sini salah ketik, dhammahnya berada pada ain. Nah. Atau mungkin wahsabuhu rafa'ahu bisa rafa'ahu yakni masdar bisa fi'il rafa'ahu. Boleh dua-duanya. Tapi kalau rafa'uhu wallahu alam dari sisi mana kemungkinannya. Tetapi nampaknya yang benar yang ada pada antum, yang ada dalam nuskhah ana ini kembali, mungkin kurang tepat. Wallahu ta'ala. Yang lebih tepat nampaknya yang ada pada antum. Wallahu a'lam. Maksud dari kalimat ini adalah, aku mengira bahwa Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini secara marfu' sampai kepada Nabi, bukan dari perkataan dia, bukan hadis mauquf. Ini maksudnya ahsabuhu rafa'ahu au raf'ahu. Nah, nampaknya yang lebih tepat rafa'ahu. Nah, diriwayatkan secara marfu'. Coba kita lihat Al-Hafidz. Nah, yang dimaksud rafa'ahu, fa'ilnya di sini adalah wasil. Al-Imam Wasil meriwayatkan dari Abu Wa'il secara marfu. Nah. Qala an qala baina yaday as-sa'ati ayyamul harj yazulu fiha al-ilmu wa yadhharu fiha al-jahlu. Qala Abu Musa wal harju al-qatl bilisanil habasyah. Bahwasanya al-harj itu bermakna qatl. Lafaz harj ini dengan bahasa Habasyah. Lisanul Habasyah artinya bahasa dari negeri Habasyah. Dari negeri Ethiopia. Wa qala Abu Awana an 'Asim an Abi Wa'il anil Asy'ari annahu qala li Abdillah ta'lamu al-ayyam allati dhakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyam al-harj nahwahu wa qala ibnu mas'ud sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul min shirarin nasi man tudrikuhum as-sa'atu wa hum ahya. Naam. Salalah Abu Musa al-Asy'ari bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Naam. Bertanya tentang hadis yang menyebutkan adanya ayyamul harj, hari-hari yang penuh dengan pembunuhan. Nah, kemudian ditambahkan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, di antara sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia adalah yang datang kepada mereka hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Menemui, mendapati hari kiamat. Nah, hadis ini barakallahu fikum, naam, mengingatkan kita kepada hadis la taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak ada yang tegak hari kiamat sampai tidak didapati lagi di muka bumi orang yang mengatakan Allah Allah, yakni maksudnya la ilaha illallah. Nah, mengingatkan kita kepada hadis ar-rih at-tayyibah, angin lembut yang akan tidak membiarkan seorang muslim pun yang di kalbunya ada setitik iman kecuali dia wafat kemudian setelah itu hari kiamat. Nah, wallahu a'lam bisawab. Kita sudah hampir 1 jam 30 menit. Insyaallah kita akan lanjutkan mata ba'dal maghrib. Nah, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.